dengan dirimu, namun tetap aku kenang. Biarlah jadi pelajaran. Lama aku pikirkan engkau, mengapa tinggalkan. Kini aku sadari semua salah pada wajahmu. Luas sudah tanam padi, nanas jua subur di ladang. Buah sudah tanam budi emas yang kau pandang. Tak guna sayang saya, sia-sia ku siakan. Cerita ini umpama sebuah khayalan. Syakilah berakhir di mana, misteri mimpimu kayangan. Di mana harus ku cari imbang tiara, jadikan hantaran kiranya. Sakitnya di dada ini menahan pilu, tak terasa kerana seringnya aku sayang engkau luahkan. Subur di ladang, buah sudah tanam budi emas yang kau pandang. Tak guna sayang saya, sia-sia ku siakan. Cerita ini umpama sebuah khayalan. Syakilah berakhir di mana, sampai.